Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kembali kita diberikan kemudahan untuk melanjutkan kajian rutin kita dalam mempelajari kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Kitab yang mempelajari tentang permasalahan Tauhidullah, ikhlasul ibadati lillahi wahdah. Yang kita sama-sama mengetahui perkara tauhid merupakan aujabul wajibat, perkara yang paling wajib Allah wajibkan, yang dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya dan mengutus para rasulnya. Perkara yang agung, yang memiliki banyak sekali keutamaan. Di samping perkara tersebut merupakan perkara yang wajib. Di pelajaran kita terakhir, kita masih di bab yang ke-15, babu qaulullahi ta'ala hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Dan kita telah membaca dan menyebutkan penjelasan musannif rahimahullah pada hadis An-Nawas ibn Sim'an radhiyallahu ta'ala anhu tentang kondisi para malaikat yang mereka mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah wahyukan. Kita sampai kepada penjelasan yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, innahu latablighu rasulin karim, sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah apa yang disampaikan oleh utusan yang mulia, yakni malaikat Jibril alaihissalam. Qala Abu Shalih fil ayat, berkata Abu Shalih dalam ayat, Jibril yadkhulu fi sab'ina hijaban min nurin bighairi idznin. Jibril masuk pada 70 hijab dari cahaya tanpa meminta izin. Riwayat ini riwayat yang lemah, seperti yang sudah disebutkan Abu Shalih Al-Basri dalam sanad riwayat ini terdapat perawi yang bernama Umar ibn Syabib dan beliau seorang yang lemah. Kita lanjut. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad ini juga telah dibacakan dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril fi suratihi walahu 600 jinahin. 600 jinahin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril pada wujud aslinya dan beliau memiliki 600 sayap. Kullu janahin minha qad sadda al-ufuq. Seluruh sayapnya telah menutup ufuk. Yasqutu min janahihi min at-tahawil wad-durri wal yaqut ma Allahu bihi alim. Di mana jatuh, yakni terpancarkan dari sayap-sayapnya at-tahawil, yakni berbagai warna wadur permata, waliyakut yakni wadur mutiara, waliyakut dan permata yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Nah, riwayat yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad dari jalur Yahya ibnu Adam, dari Jami' ibnu Abi Rashid, dari Abu Wail, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, Ibnu Katsir rahimahullah ketika menyebutkan riwayat ini, beliau menyebutkan isnaduhu hasan, sanad riwayat ini hasan. Kita lanjut. Qala rahimahullah, fa idza kana hadza abma hadhihi al makhluqat, apabila ini merupakan kondisi makhluk yang paling besar, Malaikat Jibril alaihissalam yang memiliki 600 sayap, ya, yang menunjukkan besarnya. Fa khaliquha a'zamu wa ajallu wa akbar, maka tentu saja penciptanya yakni Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar, lebih mulia, lebih agung. Fa kaifa yusawwa bihi ghairuhu fil ibadah, lalu bagaimana dibolehkan, bagaimana bisa disamakan dengan malaikat tersebut, ya, disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala dari makhluk ini dalam hal peribadahan, yakni bagaimana bisa manusia ini beribadah kepada selain Allah, ya, du'aan wa khaufan wa raja'an wa tawakkulan, baik dalam berdoa memberikan rasa takut, berharap dan bertawakal, wa ghaira dzalika minal ibadat allati la yastahiquha ghairuhu, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang tidak ada yang berhak untuk dipersembahkan ibadah itu selain Allah Subhanahu wa taala. Fanzur ila halil malaika wa shiddati khaufihim min Allah taala, lihatlah kondisi para malaikat dan bagaimana mereka sangat takut terhadap Allah. Wa qad qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal ibadum mukramun, bahkan para malaikat itu hamba-hamba yang dimuliakan, la yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun, mereka tidak mendahului ucapan Allah dan mereka menjalankan apa yang Allah perintahkan, tidak pernah menyelisihi, tidak pernah memaksiati apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Ia mengetahui, Allah mengetahui apa yang ada di depan mereka dan di belakang mereka, apa yang telah terjadi, yang mereka telah perbuat, dan apa yang akan mereka lakukan. Wala yashfa'una illa liman irtada, dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala ridai, wa hum min khasyatihi mushfiqun, dan mereka sangat takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi falidzalika najzihi jahannam, dan barang siapa yang mengucapkan, mengatakan di antara mereka bahwa aku, yakni dia menisbahkan bahwa dirinya adalah ilah dari selainnya, dari selain Allah, fadzalika najzihi jahannam, maka dia, kami akan membalasnya dengan jahannam. Kadzalika najzi dzalimin, demikianlah kami membalas orang-orang zalim, orang-orang yang melakukan kesyirikan. Yani kalau demikian kondisi para malaikat, hamba-hamba Allah yang Allah perintahkan, yang besar, memiliki 600 sayap salah satunya. Nah, itu pun Allah telah nyatakan bahwa mereka tidak menyelisihi apa yang Allah perintahkan. Kalau di antara mereka, di antara para malaikat itu ada yang mengatakan bahwa dirinya sesembahan yang disembah, maka Allah akan balas dengan memberikan jahannam. Lalu bagaimana makhluk yang lainnya yang tingkatannya lebih jauh di bawah para malaikat, tentunya akan mendapatkan ancaman yang sama atau bahkan lebih. Nah, demikian. Tidak dibolehkan memberikan peribadahan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia orangnya. Kalau para malaikat saja mendapatkan kondisi seperti ini, diancam dengan siksaan jahanam kalau mereka menyatakan bahwa mereka adalah ilah yang disembah, tapi tidak ada malaikat yang seperti itu. Itu kalau seandainya ada diberikan ancaman seperti itu. Nah, seperti halnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang kondisi Rasul, fa in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau wahai Rasul melakukan kesyirikan, sungguh akan batal amal-amalanmu. Yakni kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam saja, ya, akramun nas, ya, nah, melakukan kesyirikan, akan batal amalannya, lalu bagaimana lagi manusia yang lainnya. Qala rahimahullah qawluhu, fayantahi Jibril bil wahyi ila haythu amarahu Allahu azza wa jal minas sama'i wal ard. Lalu kemudian Jibril pun berhenti dengan membawa wahyu tersebut ke tempat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yakni di langit dan di bumi. Wa hadza tamamul hadits, dan ini kelengkapan haditsnya. Wal ayatul madzkura fi hadzal bab wal ahadits tuqarriru tauhid alladhi huwa madlulu syahadati alla ilaha illallah. Dan ayat-ayat yang disebutkan di bab ini, demikian pula hadits-hadits, itu menetapkan tauhid yang itu merupakan penunjukan syahada la ilaha illallah. Berarti ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, seorang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ketentuan konsekuensi yang terpenting adalah mengenali makna dan kandungan la ilaha illallah tersebut. Sebab beliau menyatakan bahwa ayat-ayat di dalam Al-Quran, demikian pula hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah beliau sebutkan dan yang lainnya sangat banyak, telah menunjukkan kandungan dan makna la ilaha illallah yang seharusnya hamba yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut menjalankannya, yakni mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak kepada selain Allah. Tetapi kalau kita melihat kondisi manusia, ya, di masa-masa ini, di hari-hari ini, di antara mereka tidak sedikit yang masih saja terjatuh ke dalam hal-hal yang bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran tersebut, yang bertentangan dengan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Di antara manusia ada yang ketika memiliki kebutuhan, mereka datang ke kuburan, ke tempat yang mereka anggap orang yang meninggalnya adalah orang yang soleh, meminta syafaat, ingin bertawassul dengannya untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Padahal ayat telah jelas, telah menyatakan tentang meminta dan berdoa hanya kepada Allah. Tidak dibolehkan menjadikan para malaikat, demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam, fadlan an ghairihima, lebih-lebih lagi kepada selain keduanya, untuk dijadikan perantara, syufa'a, untuk menyampaikan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu termasuk kesyirikan. Nah, di antara manusia ada yang ketika mendatangi tempat-tempat yang dikhawatirkan terkena musibah atau bencana, mereka meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang masih saja memberikan sesembelihan untuk bertakarub kepada selain Allah. baik dengan persangkaan untuk perlindungan mereka dari mara bahaya, atau dengan anggapan mereka itu bisa mendatangkan keberkahan, panen yang melimpah dari pertanian atau perkebunan mereka. Yang itu termasuk dalam kategori memberikan ibadah kepada selain Allah, karena menyembelih itu ibadah, padahal mereka jelas membaca ayat dan mengetahui. Fasholli li rabbika wanhar. Mereka juga mengetahui ayat dalam firman Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bersamaan dengan itu mereka terjatuh ke dalam penyelisihan syariat. Nah, memberikan jenis ibadah kepada selain Allah. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, bersyukur bagi hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala perkenalkan, yang Allah berikan taufik untuk mengenali kalimat tauhid, la ilaha illallah, dan mewujudkan berbagai ketentuan dan konsekuensinya. Mereka akan mendapatkan berbagai keutamaan-keutamaan. Di antaranya, keutamaan tauhid itu akan menjadi penyebab Allah ampuni dan Allah maafkan dosa-dosa mereka. Nah, tuftahu abwabul jannati yawmal itsnaini wa yawmal khamis fayughfar likulli 'abdin la yusyrikuna billahi syai'an illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna. Al hadis. Dibuka pintu-pintu jannah di setiap hari Senin dan di hari Kamis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan diampuni setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini salah satu keutamaan al-muwahhidun, ahlu tauhid. Nah, di mana dosa-dosa mereka dimaafkan oleh Allah, ketergelinciran yang mereka lakukan mendapatkan pemaafan dari Allah, karena keagungan dan kemuliaan tauhid yang mereka amalkan. Diampuni dosa-dosa mereka. Nah, kecuali seorang yang antara dia dengan saudaranya ada pertikaian, ada percekcokan, lalu kemudian dikatakan amdhiru hadzaini hatta yastaliha, tundalah ampunan untuk kedua orang ini sampai keduanya berbaikan. Dan diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyahid, yang menjadi syahid bahwa al-muwahhidun, mereka orang-orang yang mengamalkan tauhid, mendapatkan berbagai keutamaan. Di samping mereka menjalankan kewajiban yang Allah perintahkan kepada mereka untuk mentauhidkannya, mereka pun bersamaan dengan itu mendapatkan berbagai keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Qala rahimahullah, fa innal malikal azim alladhi tus'aqul amlak min kalamihi khaufan minhu wa mahabatan wa tarjufu minhu al makhluqatu al kamil fi dhati wa sifatihi wa ilmi wa qudratihi wa mulkihi wa izzihi wa ghinahu an jami' khalqi wa iftiqarihim jami'ihim ilayhi wa nufuz qadrihi wa tasarrufihi fihim li'ilmihi wa hikmatihi la yajuzu syar'an wala aqlan an yuj'ala lahu syarikun min khalqihi fil ibadah allati hiya haqquhu 'alaihim. Maka malaikat yang besar ini, malaikat Jibril alaihissalam, yang afwan, fa innal al-malik al-azim alladhi tus'aqul amlaku min kalami, maksudnya Allah, bahwa penguasa yang besar ini, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang para malaikat itu sampai pingsan disebabkan mendengarkan ucapannya, mendengarkan firman Allah karena takut kepadanya, dan menjadikan makhluk-makhluk yang mendengarkan itu bergetar, ya, gunung bisa runtuh karena takut kepada Allah yang Allah itu sempurna zatnya dan sifatnya, ilmunya dan kemahakuasaannya, kekuasaannya dan kemuliaannya, dan Allah tidak butuh kepada seluruh makhluknya, dan makhluk ini yang sangat, yang seluruhnya, seluruh makhluk ini membutuhkan kepadanya. Di mana nufudi qadarihi, ketentuan dan ketetapan Allah selalu terlaksana, dan segala yang Allah kehendaki, ketetapan yang terkait dengan hamba ini selalu terwujud. Karena Allah berdasarkan ilmu Allah dan hikmahnya, maka tidak boleh secara syar'i, demikian pula secara akal, untuk dijadikan suatu tandingan dari makhluk ini dalam hal ibadah kepada Allah. Tandingan bersama Allah, yang mana ibadah itu merupakan hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba. Tidak pantas hamba ini ketika telah diberikan berbagai kenikmatan, lalu mereka memberikan ibadah itu kepada selain Allah, meskipun satu jenis. Makanya kesyirikan termasuk kezoliman yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Kalau manusia saja, manusia, seseorang yang telah berbuat baik kepada kita, satu atau dua kebaikan saja misalkan, lalu kemudian ketika ada terjadi dia menyakiti orang yang berbuat baik kepadanya, orang-orang akan mengatakan orang ini sungguh sangat tidak pantas. Dia membalas kebaikan dari seseorang kepadanya dengan kejelekan. Sangat zalim dia. Itu makhluk yang melakukan kebaikan satu atau dua. Lah bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan berbagai kenikmatan ini kepada hamba? Kenikmatan yang tidak mampu hamba itu hitung karena sangat banyaknya. Bagaimana bisa mereka memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Berarti penting hamba ini untuk terus berusaha mengkaji dan mempelajari kalimat tauhid la ilaha illallah yang telah dia ucapkan sebagai wujud bentuk rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus seperti itu. Fa kaifa yuj'alul marbub rabban wal 'abdu ma'budan? Bagaimana bisa hamba ini dijadikan sebagai rob, sebagai sesembahan? Aina dhahabat uqulul musyrikin? Kemana perginya akal-akal mereka yang melakukan kesyirikan? Subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada. Tidaklah yang di langit dan yang di bumi kecuali dia akan mendatangi Ar-Rahman sebagai hamba. Yakni makhluk ini di bawah pengaturan Allah. Makhluk ini tidak ada satupun yang bisa lari dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mampu mengurusi diri mereka sendiri tanpa ketetapan dari Allah. Terlepas dari ketetapan Allah, tidak mampu. Hamba ini diatur, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau hamba ini mereka selalu berjalan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, mereka tidak mampu menghindarkan diri mereka dari musibah yang ditakdirkan kepada mereka, yang menunjukkan kelemahan hamba ini, kelemahan manusia ini. Bagaimana bisa manusia ini dijadikan sebagai rob, Bagaimana bisa manusia ini dijadikan sebagai ma'bud, sesembahan? Mereka sendiri tidak mampu keluar dari ketetapan Allah. Ini yang beliau sebutkan, kemana perginya akal-akal orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kok bisa mereka meminta, mereka mengadukan kebutuhan mereka kepada orang yang telah meninggal yang mereka anggap sebagai wali. Mereka meminta pertolongan, mereka meminta perlindungan ketika mereka mengkhawatirkan mara bahaya kepada makhluk yang makhluk itu tidak bisa terlepas dari ketetapan dan takdir Allah, yang mereka diatur oleh Allah. Nah, sebagian orang ketika mereka mengkhawatirkan suatu bencana atau musibah yang mengancam keselamatan, larinya mereka kepada selain Allah. Ketika mereka hendak memasuki suatu hutan misalkan, ya, yang dianggap keramat, ada aturan-aturan yang mereka yakini sebagai bentuk-bentuk perlindungan diri agar tidak terkena musibah, agar tidak diganggu oleh yang kata mereka sebagai penunggu atau penguasa daerah atau hutan atau lembah tersebut. Mereka rela untuk melakukan beberapa aturan-aturan tersebut demi untuk mendapatkan perlindungan. Ya, padahal apa yang mereka perbuat itu termasuk memberikan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah tanpa mereka sadari. Ya. Nah, yang istilah mereka kata permisi. Ya, numpang lewat tetapi meminta perlindungan, niatannya agar dilindungi dan tidak diganggu dalam perjalanannya. Subhanallah, ternyata sama. Mirip seperti yang dilakukan di masa jahiliyah dahulu. Innahu kana rijalun minal insi ya'udzun birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sekelompok dari kalangan manusia ada dahulu yang meminta perlindungan kepada sekelompok dari kalangan jin, dan mereka semakin ditambahkan rasa takut. Nah, meminta perlindungan kepada selain Allah tanpa mereka sadari, mereka terjatuh ke dalam kesyirikan iyadan billah. Maka beliau sebutkan, Allah padahal telah berfirman, tidaklah sesuatu pun makhluk di langit dan di bumi ini kecuali dia akan mendatangi Ar-Rahman sebagai seorang hamba yang diatur dan dikuasai oleh Allah. Al-Ayat, fa'idha kanal jami'u abidan, kalau seluruh makhluk ini adalah merupakan hamba, falima yu'bad ya'budu ba'duhum ba'da bila dalil wala burhan, baka bagaimana boleh, bagaimana bisa sebagian makhluk beribadah kepada sebagian yang lain tanpa dalil, tanpa burhan, bal bimujarradi ra'yi wal ikhtira'i wal ibtida', bahkan sekedar pendapat, pandangan, keyakinan, kepercayaan atau hal yang dibuat-buat dan diada-adakan. Summa qad arsala rusulahu min awwalihim ila akhirihim tazjuruhum an dzalika syirk. Padahal kemudian Allah telah mengutus para rasulnya dari awal para rasul hingga akhirnya yang memperingatkan mereka manusia hamba ini dari kesyirikan tersebut. Wa nahahum an ibadati ma siwa Allah, dan telah melarang mereka dari peribadahan kepada selain Allah. Intaha min syarhi Sunan Ibnu Majah. Artinya, padahal para rasul telah diutus, syariat ini baqin, terus akan ada. Berarti disinilah yang merupakan tanggung jawab mereka para pengikut Rasul alaihi salatu wassalam. Orang-orang yang mengaku mengikuti para Rasul alaihi salatu wassalam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti memiliki tugas. Nah, tugas yang mulia ya, seperti tugasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah mengingatkan kita, yang Allah telah firmankan, kul hadihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, kul hadihi sabili, ini adalah jalanku, ini adalah jalan Allah, ini adalah agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah jalanku yang lurus. Kul hadihi sabili ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah, mengajak manusia ini untuk menuju Allah, untuk beribadah hanya kepada Allah, untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan larangannya. Ad'u ilallah ala basiratin, di atas ilmu, ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Berarti di ayat ini Allah telah menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula orang-orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala ilmin, berada di atas ilmu. Orang-orang yang memiliki perhatian terhadap ilmu, baik dalam hal mendapatkan dan mengamalkannya. Kemudian ayat ini pula menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah sangat mementingkan dan memperhatikan permasalahan dakwah, menyampaikan, mengajak manusia dengan berbagai bentuknya, berbagai sarananya, agar mereka mengenali Allah dan mengenali haknya, menjalankan kewajiban mereka sebagai hamba untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mentauhidkannya. Nah, asungan dan semangat untuk kita seluruhnya, para talabatul ilmi, untuk bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu dan berupaya mengamalkannya dan berusaha untuk menyampaikannya ke yang lainnya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji berikan manfaat. Kita telah menyelesaikan bab yang ke-15. InsyaAllah di pertemuan berikutnya kita akan masuk di bab yang ke-16 tentang syafaat. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.